Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nabi Hasan, apa hukumnya menggunakan alat-alat teropong ketika ru'yatul hilal? Dalilnya? Ngapain itu hujah-hujah pakai masalah mursalah segala itu? Anahtaj. Ini gak apa beda? Boleh apa gak boleh? Menggunakan alat teropong atau alat-alat yang semisal untuk melihat hilal ketika ru'yatul hilal. Soalnya gak ada contohnya, tapi gak boleh. Maya juz, segala. Sehingga harus dengan mata kepala sendiri. Dengan mata ini, dengan tanpa alat. Bagaimana Hasan? Iya Hasan. Dikatakan tadi ngomongnya enggak boleh karena enggak ada contohnya. Di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka melihat dengan ru'yah basariyah. Siapa? Siapa yang menjadi aina fiqih? Anda ya Abu Luqman. Ayuhum ar-raji. Anda ya Faisal. Boleh. Dalilnya apa? Dari si mananya kamu bersucah dengan hadis ini? Dari umumur ru'ya. Allah ibarifika akan nafasa. Hadha huwa ikhwan. Al-jawab ya juz. Diperbolehkan ketika ru'yatul hilal menggunakan alat-alat teropong atau yang semisalnya. Dikarenakan keumuman hadisnya Rasulullah SAW. Iza ra'aitumuhu fa'afasumu. Wa iza ra'aitumuhu fa'afiru. Rasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fabi ayyi wasilatin kanat. Tamam. Dengan wasilah apapun yang tasbutu li ru'yah, yang bisa menetapkan ru'yah hilal, ya juz. Paham ya? Baik dengan teropong atau yang semisalnya. Dengan keumuman hadis ini, ra'aitumuhu. Ru'yah di sini imma ru'yah basariyah wa huwa zahir. Ini adalah hadisnya. Atau menggunakan teropong. Hadha huwa. Hadha ikhwan fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Beliau berhujjah dengan hadis ini. Bahwa zahir. Hujjatun wadihah. Hadha ikhwan fatwa dari Lajna Daimah tentang masalah ini. Diperbolehkan. Masya Allah. Mafhumun mafhum. Gitu. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita membaca hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Masih berkaitan tentang sifat-sifatnya kaum munafikin. Pada hadis yang sebelumnya, hadis Abu Hurairah, disebutkan ayatul munafiqi salasun, tiga ayat. Kata disebutkan dalam hadis yang satu ini Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan arbaun, ada empat. Ini tidak ada pertentangan antara keduanya. Sebab al-akthar yaqdi 'alal aqal. Jumlah yang lebih banyak itu yang menjadi hakim yang menghukumi jumlah yang lebih sedikit. Paham? Artinya jumlah yang sedikit yang cuma tiga itu masuk dalam kategori empat tadi. Paham ya? Sehingga tidak bertentangan. Wa aidan ini ialah sifat-sifatnya kaum munafikin. Dan sifat mereka itu ikhwan fillah azzakumullah tidak terbatas dengan bilangan tiga saja. Tetapi lebih daripada itu. Empat, lima, dan banyak lagi yang lainnya dari ciri-ciri kaum munafiqin. Dikatakan di sini ya ikhwan, arbaun, ada empat perkara. Man kunna fihi, man, barang siapa yang empat-empatnya itu terjadi pada dia. Kalimat kana yakunu, kana di sini kana tamah, bukan naqisah. Insyaallah sudah paham sekarang ya. Paham kan? Paham tak Abdurrahman? Paham? Kalimat man kunna fihi, kunna fihi, kalimat kunna di sini tamah, yani hasala artinya. Ada empat perkara, barang siapa yang empat-empatnya terjadi pada dia, ada pada dia, maka dia ini munafik khalis, kana munafiqan khalisa. Dikatakan di sini ikhwan, munafik khalis, munafik murni, murni. Dari sini khanafitina azakumullah, ada mas'alatun kafirah indal ulama. Ada masalah besar di kalangan para ulama berkaitan tentang masalah ini, yaitu bagaimana kalau ada seseorang terkumpul pada dia empat sifat ini, dipercaya khianat, bicara dusta, membuat perjanjian diingkari, kemudian kalau dia berdebat curang, empat-empatnya ada pada dia. Yang dikatakan sama Rasulullah SAW, munafik khalis, munafik khalis, munafik murni. Apa kemudian orang yang seperti ini dikatakan kafir? Enna gawa Hamzah. Munafik khalis, munafik murni, murni. Tidak. Terus bagaimana? Nifak amali. Hakala. Allah ibaratik. هذا يا إخوان أحسن ما قيل في هذه المسألة. أحسن ما قيل. تمام penjelasan yang paling baik yang disebutkan dalam masalah ini. وإلا يا إخوان ada sebagian ulama yang punya pendapat kalau empat-empatnya ada pada seorang, demikian pula ciri-ciri kemunafikan ada pada seorang, kemudian terus-menerus demikian ada pada dia, bahkan menjadi adatnya dia, itu menjadi orang yang kafir dengan itu. Dia berhujjah dengan zahir kalimat munafik khalis, kana munafiqan khalisa, munafiqan khalisa. Wa hadha ikhwan qaul yang kurang tepat, sebab bertentangan dengan ayat Allah tabaraka wa taala, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni yang selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Paham? Sehingga hadis ini makna yang benar, dan ini yang sekarang ini wakata yang dulu dipakai oleh para ulama, pengertian munafiqan khalisa, munafiq yang murni, yani munafiq nifaqan amaliya, munafiq kemunafikan amal, nifaq dalam bentuk amalan. Yarni orang ini betul-betul murni, munafiq tulen dari sisi nifaq amali, dan itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Paham ya? Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebab yang mengeluarkan pelakunya dari Islam ialah nifaq i'tiqadi, keyakinan dia yang munafik, menyembunyikan kekufuran dalam hati dan menampakkan Islam secara zahir. Ini yang dikatakan kafir oleh para ulama. Hadza mafhum. Ini khana bitina azakumullah. Sempat mencuat agak ramai begitu di Damaj, di Yaman. Sebab ada sebagian mudarris dia menyampaikan keterangan sebagian para imam yang menjelaskan seperti yang di awal tadi, kalau empat-empatnya ini ada pada dia, atau sifat-sifat kaum munafik ini ada pada dia, dan dia terus-menerus berbuat demikian sampai menjadi adatnya dia, kebiasaannya dia, dikatakan hadza kafir. Tamam, sara kafira. Mencuat ikhwan, sebab dia membuka daris, membuka pelajaran, dan yang banyak yang ikut banyak. Maka akhirnya masuk ke Asy-Syaikh hafizahullah taala wa ra'ah. Langsung di majlis, di majlis. Dia mengatakan, ya ikhwan, hadha ma yambagi. Hadha al-qawul ma yambagi. Ucapan seperti ini enggak sepantasnya, ya ikhwan. Tamam? Sekian banyak adillah. Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwasannya kaum munafiqin nifaqan amaliyah. Mereka semua itu ialah ashabul ma'asi tahtal masyiah. Tahtal masyiah. Tamam? Sehingga yang benar. La yambagi ayyul tafata ila ghairih. Yang enggak seharusnya menoleh kepada qawul yang selain itu. Tamam? Yang sahih ialah. Hadha munafiq nifaqan amaliyah. Kata lagi yang lain. Naam, dia munafik khalis, munafik murni, munafik tulen, tetapi dalam bab nifaq amali, bukan nifaq i'tiqadi. Mafhum? Walaupun dia itu murni, tulen, tetapi tidak bisa mengeluarkan orang seperti ini dari Islam, walaupun menjadi kebiasaan dia. Malam yastahillah, selama dia tidak meyakini kehalalannya. Sebab kalau sudah meyakini kehalalannya, maka berubah menjadi munafik i'tiqadi. Jadi faham? Allahumma musta'an. Wadawah. Wa man kanat fihi khaslatin minhunna, kanat fihi khaslatin minan nifaqi hatta yata'aha. Dan barang siapa yang ada pada dia satu perangai dari perangai-perangai tadi, maka berarti ada pada dia satu perangai dari perangai-perangai kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Ini menunjukkan kepada kita insyaallah bahwasanya yang namanya dosa di ikhwan itu bisa dihapuskan dan bisa hilang dari seseorang kalau dia itu meninggalkan dosa tadi. Al-iqla' an-dzam. Meninggalkan dosa tadi. Menyesali yang dia lakukan. Berazam jangan mengulangi lagi. Yakni taubat kepada Allah tabaraka wa taala hatta yata'aha. Tamam? Ini sebenarnya hampir sama dengan riwayat yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yaqbalu taubata mubtadi'in atau la yaqbalu taubata sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Allah tidak akan menerima taubatnya seorang pelaku bid'ah sehingga dia meninggalkan kebid'ahannya. Tamam? Ditinggalkan, diterima taubatnya. Hada huwa. Satu persyaratan dari persyaratan diterimanya taubat seorang hamba dengan dia meninggalkan perbuatan tadi. Naam. Hatta yada'aha. Empat sifat ini khana bitina azakumullah. Ialah idza tumina khana. Kalau dia dipercaya khianat. Taqaddam hadza. Menunjukkan fasad. Yang rusak apanya ini? Qaulnya, fi'ilnya atau niatnya? Idza tumina khana. Kalau dia dipercaya khianat. Rusak apanya ini orang ini? Rusak hatinya, niatnya atau rusak perbuatannya atau ucapannya? Khuz. Hatinya. Imam. Perbuatannya ya ikhwan. Tamam? Perbuatannya ya ikhwan. Yang dikatakan oleh para ulama rusak dari segi hatinya, niatnya ialah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Ini bahasa dunia. Tetapi kalau idza tumina khana, kalau dia dipercaya dia khianat, menunjukkan rusaknya perbuatan orang tersebut. Qala qaddama hadza. Wa idza haddatsa kadzaba. Dan bila dia itu berbicara, dia dusta. Dusta ya ikhwan. Yang rusak yang mana ini? Al-qaul. Yang rusak ialah qauluh. Menunjukkan rusaknya ucapan atau omongan orang munafik ini. Ucapannya tidak bisa dipercaya. Idza haddatsa kadzab. perbuatan dia tidak bisa dipercaya, idza tumina khana. Wa idza ahada ghadara, dan bila dia ini berjanji mengadakan perjanjian damai, ada yang semisalnya dia yang mengingkarinya. Fasad apanya ini ya ikhwan? Fasadun niyah, menunjukkan niatnya dia sudah rusak. Hada cirinya kaum munafikin. Adapun cirinya para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, dan ciri-ciri pengikutnya mereka ialah la taghbir, tidak pernah mengingkari kalau mengadakan perjanjian damai. Tamam? Taqaddam ya ikhwan, ketika Herakal Azim Rum bertanya kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kana yaghdir, apakah dia pernah yaghdir mengadakan hudrah, mengingkari perjanjian dia? Qala la. Dia mengatakan, "Wa hakadzal rusul kanu la yaghdirun." Demikian pula para rasul, mereka tidak pernah berbuat demikian. Masya Allah. Sehingga perbuatan al-hudrah, tamam, mengingkari perjanjian, itu sifatnya kaum munafikin. Sifatnya kaum munafikin bertentangan dengan sifatnya para anbiya wal mursalin dan sifatnya kaum mukminin. Tamam? Hadza ya ikhwan, walaupun perjanjian tersebut perjanjian dengan atau bersama dengan orang-orang kafir, haram hukumnya atas kaum mukminin untuk mengingkari janjinya. Misalkan ada negara Islam mengadakan perjanjian mu'ahadah dengan negara kafir, tidak ada pertempuran, tidak ada perang selama setahun penuh, gencatan senjata. Jangan begitu. Walaupun perjanjiannya dengan orang kafir, tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mengingkarinya. Tidak boleh ya. Apa ya? Tidak boleh. Apalagi mengadakan perjanjian tadi itu dengan kaum muslimin. Membagi aula, lebih-lebih lagi dia tidak boleh dan haram hukumnya untuk mengingkarinya. Apa? Hadza huwa ya ikhwan. Wala babnya umum. Baik dalam bab peperangan atau dalam bab jual beli atau dalam bab akad-akad sewa menyewa atau yang semisalnya. Hadza huwa. Hadza ma yajuz. Mau contoh yang akad sewa menyewa? Hah? Misalkan menyewakan tambak. Tamam, tambak disewakan selama setahun. Tamam, selama setahun dengan bayaran sekian juta, 10 juta misalkan. Disepakati itu. Ada muahadah antara penyewa dan yang menyewa. Nah, yang menyewakan tambaknya dan yang menyewa tambaknya. Menyewakan dan menyewa. Janji, sepakat. Beres. Tamam? Kemudian dengan tambah sebab, dengan tambah alasan, tidak ada angin, tidak ada lintar, tidak ada apa. Tahu-tahu yang punya tambak kemudian mengambil tambaknya. Belum 6 tahun, baru 8 bulan, baru 10 bulan. Misalkan, diambil tambaknya. Enggak boleh masuk lagi sama saya. Loh, ala apa pak? Sama saya ada 2 bulan lagi, kalau kemudian dilarang bagaimana? Tidak bisa. Ila akhirih. Ada orang-orang yang seperti ini khanafitina azakumullah masuk dalam bab al-ghudrah fi madha? Fil ahd. Hada ma yajuz. Mahfum? Wa kala bab-bab yang lainnya contohnya amat sangat banyak sekali. Allahul musta'an. Wa idha khasama fajara, bila dia berdebat curang dia ini fajar. Ini khanafitina azakumullah, perdebatan yang dalam rangka untuk ibtalul haqq atau ihqaqul batil. Hada muharram, hukumnya haram dalam Islam. Mukhasamah, adanya pertikaian, adanya perseteruan, adanya perdebatan dalam rangka untuk membatalkan hak atau untuk membenarkan kebatilan. Hadza haram hukumnya haram. Hadza sifatnya kaum munafikin. Hadza baik itu perdebatan dalam urusan duniawiyah, apalagi mukhasamah, perdebatan dalam perdin, dalam perkara agama. Hal haram min babi aula, lebih lagi haramnya. Tamam? Contohnya misalkan mukhasamah, adanya pertikaian, perselisihan, perdebatan urusan duniawi, kemudian dia curang. Misalkan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, debat urusan tanah. Paham? Dia tahu orang ini si A, tahu dia bahwasanya tanah petaknya itu satu petak hadza bukan punya dia, tahu dia itu punya orang lain. Tetapi karena memang orang ini terjangkiti penyakit munafik. Tamam? Ketika orang yang punya tanah tadi itu mengatakan mau mengambil tanahnya, tanah saya ilahir, debat dia, mukhasamah. Yo, undak mau ilahiri. Dan curang dia. Hadza yang si ahal, curang dia. Bagaimana fajirnya dia ini? Iyalah, ketika dia memakai tanah tadi itu, biarkan dia memakai. Tetapi begitu dia mengerti ada petugas agraria mau datang mengukur tanah kaplingan dia, dipindah tanah itu apa namanya? Oh, jenis patokannya tarik, dipindah ke sana, ke belakang yang penyanyi orang itu, plek, nggak ada yang tahu. Kebetulan pas orang yang punya tanah itu tidak ada di rumah, pas petugas agrarianya datang. Kebetulan ya, al-muhim, lumayan. Hah? Diukur sama agraria. Oh ya, betul. Ya, tulis sertifikatnya. Set resmi. Hadza fajirnya. Begitu ketika yang punya tanah tadi, apa namanya, mau mengambilnya. Oh, ini tanah saya. Oh, enggak. Siapa bilang tanah saya? Tanah kamu. Siapa bilang tanah kamu? Loh, ini tanah yang dulu punya saya. Tanah saya ini. Terus bagaimana? Ribut. Enggak, kamu gak percaya? Yang gak percaya untuk tanah saya. Ini buktinya dikeluarkan sama dia. Loh, entah. Sertifikatnya resmi dari petugas agraria. Mau apa kamu? Yang ini tau yang punya tanah yang si biasa yang ngelundasi, mau diurus-urus ya kalah, mau dia udah resmi ada sertifikatnya ya keok. Ya udah ambilin harapmu. Allahumma ta'ala hadza mukhasamah duniawiyah, bahwa fajir dia ada dan dia curang dan jahat dalam perkara ini. Namam Allahul musta'an. Hadza kafir. Wa iyyakum wal ardh. Hati-hati kalian wahai kaum muslimin dengan urusan tanah hadza. Hati-hati. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, di antaranya penggal hadisnya ialah la'anallahu man ghayyara tuhum al-ardi, semoga Allah melaknat orang-orang yang merubah patok tanah. Ada satu makna. Mana yang kedua? Semoga Allah melaknat orang-orang yang merubah penunjuk arah jalan, rambu-rambu lalu lintas penunjuk arah jalan. Dua makna. Mal'un, dilaknat itu orang-orang yang berbuat demikian. Yang merubah patoknya tanah, wabeh. Tapi gambarannya, tanahnya dia cuma segitu. Karena ngerti belum diukur sama betul kesehariannya. Dan yang si emputan aslinya tidak paham, berpindah. Yang asalnya cuma segini, dicabut atapnya, mundur lumayan. 1 meter, ping piro kan ketok moto. Begitu. Hadza mal'un mal'un la'anallah man ghayyaratuhu mal ardi. Semoga Allah melaknat orang-orang yang merubah-rubah patoknya tanah. Bukan namanya dia diambil. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lainnya. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim wa ghairihima. Bahwasannya pernah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, salah seorang tabi'in, pernah mukhasamah ribut sama seorang. Dilaporkan sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia lapor kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dinasihatkan sama Aisyah, ya Aba Salamah, Iyaka wal arba. Wahai Abu Salamah, hati-hati kamu, jangan kamu tumbuh khasamah, jangan debat urusan tanah. Fa'inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sebab saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man zalamal arba qida shibrin tuwiqahu fi sab'i arabin. Awkamakala Rasulullah SAW. Barang siapa yang membolimi tanah satu jengkal saja. Bolim dalam bak tanah satu jengkal saja. Ngambil tanahnya orang satu jengkal saja. Maka akan dililitkan tanah tadi itu. Di lehernya dia menjadi 7 tanah. 7 bumi. Tamam, disebutkan sebagian para ulama maknanya, yakni nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan melilitkan di lehernya dia 7 bumi. Tadi, kepalanya begitu, suruh gotong. Allahul musta'an. Ancaman yang sangat keras. Hati-hati, ada mukhasamah duniawiyah padahal. Tetapi kalau fajir, curang dia dalam rangka untuk membatalkan hak orang atau membenarkan kebatilan, barang haram dan juga termasuk akhlaknya kaum munafikin. Paham hadir? Apalagi urusannya mukhasamah diniyah, persengketaan, perseteruan di dalam bab agama, debat agama. Dia tahu lawan debatnya benar, tahu dia, ngerti. Ada betul, ada sebab. Dia membawakan ayat, wah hadis, ngerti dia. Dia tahu, dia keliru. Atau guru yang dia bela keliru, ngerti dia. Tetapi orang ini fajir. Kemudian dengan fajirnya tadi itu, dia berusaha untuk bagaimana caranya menjatuhkan lawan dia tadi itu. Padahal lawan debatnya benar. Ala haqqin. Di atas kebenaran. Diupayakan untuk diibtal, dibatalkan sama dia. Dia ngerti dirinya salah. Ala batil. Di atas kebatilan. Dia tahu dirinya salah. Tetapi diupayakan sama dia supaya benar dirinya itu. Upaya sedemikian al-muhim, bagaimana caranya dipikir supaya lawan debatnya tadi kau, walaupun dengan cara yang curang sekalipun. Fajar. Allahul musta'an. Dan orang yang seperti ini biasanya itu mencari-cari kesalahan lawan debatnya. Dia salah ngomong sedikit saja, kepeleset mulutnya itu, lidahnya itu. Lidah gak bertulang, gampang kepleset, katanya orang. Hah? Sajikan ngomongnya langsung. Hah, ini dia, langsung. Kamu begini, ilahir. Ini yang dikejar-kejar. Padahal pokok permasalahannya gak diuduk sama dia. Ini yang dikejar. Intinya apa? kalah dia lawan debatnya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hadza fajir, fajir, murakkab hadza. Sebab berkaitan tentang permasalahan din, perkara agama. Paham? Bisa jadi orang seperti ini karena fitnah azakumullah jatuh dalam perkara yang sangat mengerikan. Mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan. Yang sunnah dia katakan bid'ah, yang bid'ah dia katakan sunnah, yang syirik dia katakan tauhid, yang tauhid dia katakan syirik, yang maksiat dia katakan taat, yang taat dia katakan maksiat. Ada khatir jiddah. Dan yang lebih mengerikan lagi ialah kalau sampai kecurangan dan keculasan orang seperti ini kemudian merambah masyarakat, akhirnya semua masyarakatnya karena mengerti dengan kebodohan mereka, hadza sang culas penculas hadza dikatakan menang, maka akhirnya kebid'ahan-kebid'ahan, kesyirikan-kesyirikan yang dia serukan menjamur di kalangan masyarakat. Ya akhirnya orang yang muhib, orang yang benar tadi, yang mendakwakan sunnah tadi misalkan, karena dianggap kalah, maka akhirnya sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dihilangkan, diingkari, dilecehkan, dicaci maki oleh masyarakat tadi. Hadza a'zam a'zam dzanba, lebih besar lagi dosanya dan lebih besar lagi nilai kemunafikannya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Tandabihu wa idza khasama fajara. Ini sifatnya kaum munafikin. Amma sifatnya kaum mukminin ya ikhwan, ketika mereka itu munazarah, berdialog atau semisalnya, justru dia kepengin supaya lawan debatnya itu sebagai orang yang muhib yang benar. Tamam? Dia kepengin supaya al-haq itu nampak pada lawan debatnya itu, sehingga dasarnya dia nasihat, nasihat dasarnya dia ialah syafaqah, merasa rahmat kasih sayang dan kasihan dengan lawan debat yang sungguhnya di atas kebatilan. Ini sifatnya kaum mukminin. Ha kata ikhwan, yang banyak dinukil dari al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Nah, demikian belum mengatakannya Evan. Tidaklah saya pernah berdialog dengan seseorang, melainkan saya ingin kebenaran itu muncul dari dia, muncul dari dia. Ha, kata. Sehingga niat dan tujuannya ialah talabul haq, nailul autar. Nah, apa maknanya? Nailul autar itu maknanya sama dengan bulughul maram. Apa artinya? Mencapai sesuatu yang dicari, yang diharapkan, yaitu al-haq, kebenaran itu sendiri. Sama maknanya, autor sama dengan maram. Maram, murad. Man balagha maramah, yani balagha muradahu awa ghayatahu, atau qasdahu. Pahat bodoh itu. Allah SWT. Hakata ya ikhwan, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hada ciri-cirinya kaum munafiqin. Maka ikhwan fillah azakumullah, dengan kita membaca hadis-hadis yang seperti ini, maka tentunya ikhwan fillah azakumullah, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghilangkan dari diri kita sifat-sifat yang tercela seperti ini. Tamam, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang tercela seperti ini. Jangan sampai ketika dikasih amanah khianat. Jangan sampai ketika diajak bicara, ketika berbicara dusta, atau ketika mengadakan perjanjian dia mengingkari, atau ketika dia mukhasamah dia curang. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hadza ya ikhwan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu ta'ala, naqra' untuk dihafalkan. Babun qiyamu lailatul qadri minal iman. Bab qiyamul lail di malam qadar termasuk keimanan. Qiyam itu salat malam. Di malam qadar itu di lail qadar termasuk keimanan. Masya Allah. Qala haddatsana Abu Yaman. Innaka akhana Abu Yaman. Ma ismu Abu Yaman? Al-Hakam bin Nafi. Masya Allah. Satu-satunya yang berkunyah Abu Yaman. Abdul Aziz Saghir. Masya Allah. Ingat terus dia Abu Yaman. Al-Hakam bin Nafi. Duhai kiranya Abu Yaman namanya Abdul Aziz. Allahumma musta'an. Abu Yaman. Al-Hakam bin Nafi. Qala akhbarana Shu'aib. Shu'aib ibn Abi Hamzah. Namanya siapa ya Abu Hamzah? Abu Hamzah namanya siapa? Aina Abu Hamzah Fan? Ini gimana? Namanya Dinar. Shu'aib bin Dinar. Abu Hamzah. Qala haddathana Abu Zinad. Siapa Abu Zinad ini ya Akhwan Alif? Abdullah bin Zakwan. Masya Allah. Benar-benar. Abdullah ibn Zakwan. An al-A'raj. Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Dia mengatakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat pada malam qadar, qiyamul lail pada lailatul qadar, imanan, dengan iman, yakni dia mengimani sunnahnya. Demikian bukan oleh para ulama. Yakni yu'minu bistihbabih. Dia mengimani sunnahnya qiyamul lail pada malam qadar itu. Wahtisaba, dan dalam rangka untuk ihtisab, yakni talabul ajr wa thawab minallah, dalam rangka untuk mencari mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni untuk dia dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu. Dan insyaallah taala hadal hadis kita jelaskan biiznillahi ta'ala pada waktu yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.